kita. Senajan dodo ngempet eng loro, aku raku woso menging sliramu, sing tak jaluk jujur hatimu. Muka sliramu racido, senajan adoh eng kono, sliramu tansah kumantil ono eng patlan dodo budalo tak tunggu balimu. Maaf kalau ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri. Sagita, Mister Budi. Aku wis dilo yen sliramu lunga senajan dodo ngempet ing loro. Aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jalo jujur atimu. Muga sliramu ra citra senajan adoh ing kono. Tansah kumandel ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu. Sakno sik di iya lek bar nyanyi kan menang.